ke miring lor. Cik semangat lagi. Masih semangat? Sip, sip, sip, sip. Ada SMP Indonesia, ada sahabat Pucile manis. Kita lanjut goyang bareng-bareng lagi. Antek ngos-ngosan aku. Terima kasih.